الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما أصاب المعراض بعرضه وبعضه باب apa-apa yang mengenai hewan buruan dengan arad. Arad itu artinya gagangnya. Barakallahu fiikum. Ibarat kalau kita melempar pisau misalnya, dan yang mengenai hewan buruan itu adalah gagangnya atau kayunya, maka ketika hewan buruan itu mati dengan hantaman gagang ini, maka haram hukumnya untuk kita makan. Jadi, karena dianggap wakil al-mauqudah, suatu yang dipentungi, suatu yang terkena benda tumpul. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam bin Al-Harith an Ali bin Hatim radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna nursilul kilab al-mu'allamata. Ya Rasulullah, kami melepas irsal itu, melepaskannya, membiarkannya. Al-mu'allamata, yakni anjing-anjing yang telah diajari untuk berburu. Kapan disuruh berburu, dia berburu. Kapan disuruh berhenti, dia berhenti. Kapan disuruh balik, maka dia balik. Itu berarti bahwa ketika anjing tersebut sudah taat, maka dia sudah dianggap mu'allam, barakallahu, sudah terlatih. Tinggal bagaimana kita pas melepaskannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala kullu ma amsakna 'alaika, kul ma amsakna 'alaika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, makanlah apa yang dia tangkap untuk engkau, apa yang dia buru untuk engkau. Amsaka itu hanya memegang, apa yang dia pegang, apa yang dia tangkap untuk engkau, maka makan. Kultuwa in qatalna, walaupun dia telah membunuh binatang tersebut. Kala in qatalna, walaupun dia sudah mati, buruan ini mati digigit oleh anjing buruan, anjing pemburu. Barakallahu fiik. Qultu wa inna narmi bil mi'rad. Ini binatang-binatang ini, binatang anjing, serigala, macan, harimau. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa melumpuhkan buruannya. Sekali gigit dia itu bisa masuk dengan kedalaman tertentu, bahkan bisa meremukkan tulang. Barakallahu fikum. Dan dia tahu otot-otot yang mana yang ketika digigit buruan ini tidak bisa jalan lagi. Paham? Barakallahu fikum. Satu kali gigit, seret, itu karena masuk berapa senti ini nih, ke dalam daging, ke dalam otot-ototnya. Baik. Kalau masih hidup, silakan sembelih. Barakallahu fikum. Hatta buruan itu ada bersamanya anjing-anjing yang lain. Baik. Selain anjing-anjing milik kita yang kita latih dan kita lepas dengan basmalah, ternyata ada anjing lain. Kalau mati tidak boleh kita makan. Tapi kalau masih hidup, tangkap kemudian potong, sembelih. Barakallahu fiik. Wa in qatalna qultu wa inna narmi bil mi'rad qala kullu ma kharaqa wa ma asaba bi aradihi fala taqul kul ma kharaqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, bagaimana kalau kita melempar buruan itu dengan alat mi'rad? Mi'rad itu semacam taib alat untuk berburu yang mereka lemparkan. Taib ada gagangnya, ada tajamnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul ma kharaqa." Makanlah hewan sembelih, hewan yang kau buru dengan kondisi dia terluka dengan mi'rad tadi. Barakallahu fiik. Wa ma asaba bi aradihi fala ta'kul. Dan apa yang menimpa hewan buruan itu dengan gagangnya sehingga mati, maka jangan. Jangan kau makan. Barakallahu fiik. Karena sama seperti dia dipukul. Qala rahimahullahu taala, babu sayyidil qaus, bab berburu dengan panah. Baik. Intinya berburu ini sama seperti menyembelih, mengalirkan darah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma taib kullu ma anharad dam wa dzikra smullahi fakul. Semua benda-benda yang bisa mengoyak, bisa merobek dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka silakan. Ghairasin wa dhufur, kecuali gigi dan kuku. Adapun gigi, karena dia adalah tulang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tulang tidak bisa dijadikan apa? Alat menyembelih. Selain itu boleh. Mulai dari batu, besi atau apa yang penting tajam. Kayu. Kayu masya Allah, ada kayu ini bisa dipakai untuk menyembelih atau memotong. Baik. Bambu termasuk. Bambu. Anda pernah masuk ke warung sate? Baik. Dia motong-motong sate, kencang sekali. Anda lihat ini. Apa itu? Dalam bambu katanya. Bukan pisau yang dia pakai, bambu. Tajam sekali. Masya Allah. Adapun gigi, maka itu adalah tulang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kuku, maka itu adalah alat menyembelihnya orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia pada saat itu. Baik. Masya Allah. Sekarang kita berburu dengan apa? Qaus. Dengan panah. Waqal Hasan wa Ibrahim idza daraba saydan fabana minhu yadun aw rijlun la ta'kul alladhi bana. Wa kul sa'irahu. Wa qala Ibrahim idza darabta unuqahu aw wasatahu fakul. Wa qala Amash an Zaid ista'sa 'ala rajulin min ali Abdullah himarun fa amarahum ay yadribuhu haitsu tayassar. Da'u ma saqata minhu wa kuluhu. Berkata Hasan, baik. Hasan al-Basri, wa Ibrahim idza daraba saydan fabana minhu yadun aw rijlun la ta'kul alladhi bana. Idza daraba saydan, kalau dia daraba di sini memukul dengan pedang sehingga putus kakinya. Daraba saydan fabana minhu yadun aw rijlun, kaki belakang atau kaki depan. La ta'kul alladhi bana, jangan kau ambil yang, barakallahu fikum, jangan kau ambil yang terputus ini. Paham barakallahu fikum? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyun fa hiya mayyitah. Apa yang dipotong dari binatang itu dalam kondisi binatang itu masih hidup, maka yang terpotong itu adalah bangkai. Baik. Sekali lagi, apa yang dipotong dari binatang itu dalam keadaan binatang itu masih hidup, maka yang terpotong itu adalah bangkai. Semisal ada orang ngebiri, mengebiri apa? Mengebiri kambing atau sapi, sambil dikebiri. Kan pelirnya ini, apuan, pelirnya kan diputus. Keluar. Atau dengan cara yang lain, al-muhim. Kalau dia caranya mengebir dan mengeluarkan biji pelirnya, kemudian mereka jahit, kemudian demikian sedemikian rupa. Maka yang terpisah ini bangkai, tidak boleh dimakan. Atau ekornya mungkin, barakallahu fikum, ekornya. Tapi mau dibikin sop buntut, misalnya. Tapi tidak boleh dalam kondisi dia hidup. Sama seperti ini juga. Ketika dia dilempar dengan parang atau apa, kemudian terputus kakinya. Buruannya lari ke sana. Maka yang terputus ini tidak boleh dimakan. Sayyid. La taqul al-dibana. Wa kul sa'irahu. Dan makan yang selebihnya. Misalnya dia tetap lari terus sampai sana mati. Paham? Itu yang dimakan. Barakallahu fiik. Ya kan, misalnya ditebas, putus kakinya. Baik, maka kakinya ini enggak boleh diambil. Terus tetap masih lari, dia lari sampai kehabisan darah, mati dia di sana, maka boleh dimakan. Wa qala Ibrahim idza darabta unukahu aw wasatahu fakul. Kalau engkau memukul, menebas lehernya atau menebas bagian perutnya atau bagian tengahnya, maka silakan kau makan. Karena yang namanya berburu kan tidak ada posisi-posisi yang diharuskan untuk kita lukai. Pokoknya apa saja, mata yasar, pokoknya dia mengalir darahnya dan bisa mati dengan itu. Barakallahu fikum. Baik. Tidak. Tidak. Karena dengan lepasnya kepala dia hidup. Ya, dia mati apa? Dia langsung mati. Beda dengan kaki. Kaki lepas dia masih hidup ke sana. Tapi kalau kepala memang begitu lepas kepala mati. Baik. Tapi semestinya dia tidak melakukan itu. Tapi kalau terjadi, ya qadarullah ma syaa fa'al, karena melakukan sesuatu yang tidak perlu. Menyembelih sampai putus kepala enggak mayam bagi. Yang penting di sini yang diperintahkan untuk kita putus barakallahu fikum saluran nafas, saluran makanan dan urat nadi dua di sini. Empat ini harus diputus barakallahu fikum ketika menyembelih. Kecuali kalau kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk betul-betul memutuskannya. Barakallahu fikum. Seperti ada hewan-hewan yang tidak mau mati, lama baru mau mati. Paham? Sama seperti bebek Manila ini, bebek entok ini. Kalau sembelih, kau kasih lepas, terbang ke atap rumah orang. Nyangkut entah di mana-mana, akhirnya antum tidak makan bebek. Barakallahu fikum. Terlalu lama tersiksa dia barakallahu fikum dalam kondisi seperti itu. Masya Allah. Ayam kah atau apakah? Kita lanjutkan. Waqala Ibrahim idza darabta unukahu aw wasatahu faqulhu. Waqala al-Amash an Zaid ista'sa ala rajul min ali Abdullah bin Abdullah himarun ista'sa, yani ada seekor himar yang tidak mau diperintah, sudah menjadi liar dia, tidak mau ditangkap, tidak mau. Fa'amahum ayadribu haithu tayassar, maka beliau pun memerintahkan untuk menebasnya, pokoknya bagaimana caranya untuk ditebas. Da'u ma sakata, da'u ma sakata minhu wa kuluhu. Ista'asa'afan Istaasa ini setengah mati dia. Istaasa yakni susah dia mendapatkannya. Himar yang dimaksud di sini adalah himar apa? Himar wahsyi. Barakallahu fikum. Adapun himar ahli itu yang diharamkan. Himar keledai, keledai kampung enggak diperbolehkan. Keledai liar itu ya zebra. Itu keledai liar namanya. Itu yang halal untuk dimakan. Da'u ma saqata minhu wa kuluhu, kata beliau, tinggalkan apa yang terputus daripadanya dan selebihnya maka makanlah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Haywah qala akhbarin Rabi'ah ibn Yazid ad-Dimashqi an Abi Idris an Abi Sa'labah al-Khushani qala qultu ya Nabi Allah inna bi ardi qaumin ahla kitab apa na'kulu fi aniyatihim. Dari Abi Sa'labah al-Khushani qala qultu, aku berkata ya Nabi Allah inna bi ardi qaumin ahli kitab ahla kitabin, sesungguhnya kami berada di suatu negeri yang penduduknya adalah orang ahli kitab, ima Yahudi wa ima Nasara. Apana aklu fi aniyatihim, bolehkah kami memakan dari bejana-bejana mereka? Wa bi ardi sayyidin asidu bi qawsi wa bi kalbi alladhi laysa bi muallam wa bi kalbil muallam. Dan aku sekarang berburu dengan panahku ini dan berburu dengan anjing-anjing yang aku tidak ajari dia, dan ada juga anjing-anjing yang telah aku ajari bagaimana berburu. Fama yasluhuli, mana yang betul yang boleh aku lakukan dalam berburu ini? Baik, ini langsung beberapa pertanyaan. Berkata Rasulullah SAW menjawab satu demi satu pertanyaan tersebut. Amma ma dzakarta min ahli kitab, adapun yang kau sebutkan tentang ahli kitab yang kau datangi atau lewat di kampung mereka. Fa'in wajadtahum ghairaha, fa'in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha. Kalau kalian mendapati ada bejana lain selain bejananya mereka atau wadah selain wadah mereka, maka jangan kalian pakai. Wa ilam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Kalau tidak ada bejana lain, tidak ada piring lain, tidak ada gelas lain, tidak ada wadah-wadah yang lain kecuali wadahnya mereka, maka cuci dulu. Setelah itu makan dengan wadah itu. Barakallahu fikum. Karena terkadang mereka tidak membersihkannya dan boleh jadi itu ada padanya najis. Barakallahu fikum. Amma ma dzakarta, wa ma sitta biqawsika fa dzakarta smallahi faqul. Dan ada yang, dan adapun yang engkau buru dari binatang-binatang dengan panahmu dan kau menyebut nama Allah ketika engkau melepaskannya, kau bidik sesaat sebelum kau melepaskannya, bismillah, langsung lepas. Kalau mengenainya dan mati, maka makan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul fakul. Wa ma sitta bikalbikal muallam fa dzakarta smallahi fakul. Dan adapun anjing-anjing yang engkau pakai berburu, yang engkau telah ajari dia bagaimana cara berburu, dan engkau menyebut nama Allah sesaat engkau melepaskannya untuk berburu, fakul, maka makan. Wa ma sitta bikalbika ghaira muallamin fa adrakta zakatahu fakul. Adapun kau berburu dengan anjing yang engkau tidak ajari, barakallahu, engkau tidak ajari. Sayyid, ajarinya bagaimana sampai dikatakan dia diajar? Kalau diperintah maka dia maju, kalau disuruh berhenti berhenti, kalau dia suruh balik balik. Namanya muallam. Barakallahu fiik. Tapi kelihatannya tempat kita ini enggak, orang-orang saya berburu, saya yang penting ada anjing. Dari rumah langsung dia. Subhanallah. Ya wallahu alam bagaimana caranya mereka. Kita juga tidak tahu bagaimana orang-orang berburu di sini. Yang biasa kita lihat orang-orang Nasara aja. berburu, dari berburu burung, pakai pentungan, pakai apa, pakai kayu, dia pukul itu burung sampai mati. Barakallahu fiikum. Kalau anjing su pegang itu, kalau dia pukul sudah. Mereka tidak sembelih. Jangankan burung yang mereka buru, ayam saja mereka tidak sembelih. Cuma dia toki. Barakallahu fiikum. Wala haula wala quwwata illa billah. Menyembelih ini ada yang mengatakan sadis, sehingga sebagian orang menyetrum menyetrum hewan, ada yang menembak, ada yang menyetrum, ada yang pakai pukulan untuk merobohkan sapi dan mengambil dagingnya. Tapi dibuatlah sebagaimana artikel yang pernah Anda baca, barakallahu fikum, dibuatlah penelitian, dipasang chips di otak dan di alat perasa yang ada pada hewan-hewan ini. Barakallahu fikum. Dia akan merasa kesakitan atau tidak. Kalau dia merasa kesakitan, ada sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa dia kesakitan. Kalau enggak, enggak. Dipasanglah semacam chips ini di tubuh hewan tersebut, kemudian diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda-beda. Ada yang ditembak, ada yang dipentungi, ada yang disetrum, ada yang disembelih. Masya Allah, ternyata yang disembelih ini justru hewan itu tidak merasakan sakit yang sama seperti dirasakan ketika dia dipukul. Barakallahu fiik. Ketika dia dipukul, ketika dia di Allahu a'lam, boleh jadi rasa sakit itu sesaat saja pada saat apa? Dipotong lehernya. Mungkin setelah terpotong ini leher, rasa sakit sudah tidak ada lagi. Beda dengan dipentungi. Sampai mati dia merasakan sakit itu. Dan sangat dipentungi atau di strom atau di apa. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma sitta bi kalbika ghaira muallamin fa adrakta zakatahu fakul." Dan adapun kalau anjing yang kau pakai berburu itu bukan anjing yang kau telah ajari berburu, tapi kalau ya kalau mati ya tidak halal engkau pakai, tidak halal engkau makan. Tapi kalau dia dapat dan masih hidup, maka sembelih dan silakan makan. Jadi kalau dia lagi masih dia tangkap, dia gigit, masih hidup, sembelih cepat. Masya Allah. Qala rahimallahu taala, babul khalfi wal bunduqah. Bab al khalf, khalf itu ketapel atau melempar dengan tangan. Barakallahu fikum. Atau bunduqah semacam senjata seperti sekarang ini, tapi sekarang kan sudah canggih dengan peluru yang dimodifikasi sedemikian rupa. Beda dengan dulu. Kalau apa namanya sekarang ini ya, semacam barakallahu fikum, semacam senjata juga, tapi pelurunya cuma batu atau gotri sekarang ini ya, apa namanya, al-muhim itu bundukah di zaman dahulu. Adapun di zaman sekarang ini kan tajam ya, itu peluru itu tajam. Jadi ada pukul batu yang barakallahu fikum, batu yang bulat ini sama seperti ketapel dan yang lainnya, mengenai hewan buruan tidak boleh kita makan. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala haddatsani Yusuf ibn Rashid qala haddatsana Waqi' wa Yazid ibn Harun wa Labdul Yazid an Kahmash ibn al-Hasan an Abdullah ibn Buraidah an Abdullah ibn Mughaffal annahu ra'a rajulan yakhdhibu faqala lahu la takhdhib fa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadh aw kana yakrahu al-khafa wa qala innahu la yusabu bihi saydun wa la yunka'u bihi adun walakinaha kataksu tuksiru sinna wa tabqaul aina thumma ra'ahu ba'da dhalika yahdi wa qala lahu uhaddithuka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadh aw kariha al-khafa wa anta takhdhibu la ukallimuka kadha wa kadha. Barakallahu fikum. Dari Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Mughaffal, melihat seorang itu ngetapel yakhdhibu faqalahu la takhdhib, maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan kepada orang ini, jangan kau ngetapel, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk ngetapel atau membenci ketapel itu. Wa qala innahu la yusadu bihi saydun, karena tidak bisa dianggap bisa dipakai berburu. Tidak bisa dipakai berburu. Kecuali kalau misalnya diganti misalnya dengan, kalau wire itu apa? Panah wire. Tape. Sama seperti ketapel pakai karet, tapi ujungnya pakai besi yang tajam. Ya kurang lebih fungsinya sama seperti panah. Barakallahu fik. Dia bisa merobek dan menembus apa? Menembus hewan buruan. Barakallahu fikum. Tapi kalau pelurunya itu dari batu, maka tidak diperbolehkan. La yusaru bihi saydun wa la yunka'u bihi adu. Tidak bisa dipakai untuk membunuh apa? Musuh dalam peperangan. Walakin hakat tuksiru sinna atau taksiru sinna. Tetapi ya, yang namanya batu ketapel ini, ya kalau mengenai gigi ya bisa patah gigi. Kalau cuma mematahkan gigi, tapi untuk membunuh enggak. Otak kau lain, dan boleh jadi bisa membutakan mata. Kalau pas batu ketapel itu mengenai biji mata, boleh jadi pecah. Tapi untuk mati seseorang dengan ketapel sangatlah susah. Barakallahu fikum. Otak kau lain, thumma ra'ahu ba'da dhalika yakhdhibu. Kemudian setelah diberitahu bahwa Rasulullah Rasulullah SAW melarang ngetapel, masih saja kelihatan orang ini ngetapel. Abdullah bin Mughaffal marah. Wahdithukan Rasulullah, aku sudah sampaikan kepada engkau bahwa Rasulullah SAW melarang dari ini dan dari itu, dari ngetapel. Kemudian kau masih tetap melakukannya. La ukallimuka, aku tidak akan mengajak engkau bicara. Engkau tidak ada penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Tidak ada pemuliaan terhadap Rasulullah SAW. Di sini kata Al-Habib rahimahullah taala wa bil hadidi jawaz hujran man khalafa sunnah wa taraka kalama baik wa taraka kalamihi. Bolehnya untuk kita memboikot orang yang menyelisih sunnah dan tidak mengajak bicara, dan tidak termasuk ke dalam kategori larangan untuk memboikot seseorang lebih dari 3 hari. Baik. Karena memboikot seseorang itu tidak boleh lebih dari 3 hari. 1 hari, 2 hari, 2 hari boleh, 3 hari. Lebih 3 hari tidak boleh lagi. Kalau itu urusannya urusan apa? Urusan pribadi. Tapi kalau urusan itu urusan agama, boleh. Barakallahu fikum. Untuk tidak mengajak bicara orang tersebut. Barakallahu fikum. Apa itu? Fatwanya Syekh Shalih Fauzan kan ada tersebar. Kalau pemerintah yang memerintahkan itu sudah dipertimbangkan dengan matang, barakallahu fiikum. Tapi kalau enggak ada keharusan untuk itu. Barakallahu fiikum. Allah al-musta'an. Tapi tidak ada kan dari pemerintah. Pemerintah kita tidak ada. Ada dari Menteri Agama. Itu perlu dipastikan. Tidak perlu dipastikan. Betul tidak dari MUI. Sekarang ini luar biasa. Dari waks ini luar biasa. Banyak orang-orang yang mengambil kesempatan. Katanya MUI, ternyata MUI mengatakan nyanda. Secara resmi nyanda. Ya, pemerintah. Katanya ada dari presiden, cek para cek tahun 2000 berapa? 2016. Namanya orang-orang sekarang ulawat. Qala rahimallahu taala babu man iqtana kalban laysa bi kalbi sayyidin aw mashiya, bab barang siapa yang memelihara anjing yang bukan anjing pemburu dan bukan anjing untuk menjaga ternak atau kebun. Barakallahu fikum. Karena peternak ini barakallahu fikum butuh bantuan apa? Butuh bantuan anjing. Ternak ratusan bahkan boleh jadi ribuan terpencar di mana-mana. Untuk mengumpulkan mereka dan menggiring kembali ke kandang, lama sekali mau putar, mau usir. Ada anjing, disuruh anjing. Anjing memang jago nih, sudah diajak. Kalau sudah jatuh tempo, tek, disuruh. Langsung, cepat sekali terkumpul itu kambing-kambing, sapi-sapi. Sepertinya memang sapi dan kambing sudah tahu ini, kalau ini anjing ini petugas ini, petugas tentu. Barakallahu fikum. Petugas. Dan anjing ini pun bisa dipakai untuk barakallahu fikum menjaga perbatasan yang tidak boleh dimasuki oleh sapi-sapi dan kambing-kambing ini. Jadi, anjing-anjing itu ada di perbatasan itu. Kapan sapi-sapi kambing-kambing ini mendekat pernah? Ras anjingnya memang sangat besar. Pokoknya anjing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing masya atau dharia, bukan anjing untuk gembala dan bukan anjing untuk berburu, barakallahu fikum, nakasa kulla yawmin min amalihi kiratan, akan terkurangi dari amal solehnya setiap hari kiratani, dua kirat. Satu kirat itu sama seperti gunung Uhud. Kok ini tiap hari ini? Tiap hari. Paham barakallahu fikum. Bukan satu kali seumur hidup bapliara anjing. Pokoknya satu hari selama dia bapliara anjing, setiap hari akan terkurangi. Ya mungkin sebagian orang yang pencinta anjing belum tahu. Karena ada juga perempuan pakai kudung pelihara anjing. Barakallahu fiikum. Akan terkurangi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya. Ini kalau ada pahala. Paham? Jadi akan terkurangi. Allah rahimallahu taala, begitu setengah matinya orang bikin pahala. Jadi untuk menyolati jenazah, mengantarnya ke kuburan, dia dapat apa? Dua kirat. Habis waktu banyak itu. Hadir melayat, setelah itu tunggu sholat. Setelah sholat antar ke kuburan, dapat dua kirat. Kalau pelihara apa? Anjing langsung hilang. Hari itu juga. Barakallahu fikum. Setengah mati baking, kalau hilang cuma-cuma. Allahu Akbar. Qala rahimahullah ta'ala. Baik. Haddathana al-Makki ibn Ibrahim, qala akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan, qala sami'tu Saliman yaqulu sami'tu Abdullah ibn Umar yaqulu sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man iqtana kalban, siapa yang memiliki anjing memeliharanya. Baik, illa kalba dariyan li saydin aw kalba mashiya. Kecuali anjing pemburu yang dia pelihara, atau anjing untuk dia pakai membantu dia mengembala. Innahu yanqusu min ajrihi kullu min qiratani, maka akan terkurangi dari pahalanya setiap harinya dua qirat. Qiratani. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf wa akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشي أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان. ما شاء الله. Di sebagian ulama mengatakan termasuk di antaranya adalah kalbu zar. Kalb barakallahu fikum, anjing yang dipakai untuk menjaga kebun. Paham barakalawikum. Dulu ya kebun itu bisa dimasuki oleh barakalawikum pengganggu-pengganggu tanaman, babi kah barakalawikum, monyet kah atau apakah. Tapi sekarang ini ada alat untuk menjaga kebun, pagar listrik. Barakallahu fiikum. Ada pagar-pagar. Tapi bagian dalam pagar itu ada pagar semacam kawat. Kawat labrang. Semacam gini nih. Kawat labrang. Disambung ke aki dengan alat tertentu, barakallahu fiikum. Alat tertentu untuk mengatur tegangan dan seterusnya. Baik. Di pasar. Kalau kan ini kan lahan 5 hektar, yang 2 hektar. Orangnya di sini, babi masuk di sana. Dia di sana, babi masuk di sini. Dia di sini, monyet masuk lewat sana. Maka dipasangilah ini barakallahu, dipasang. Baik. Memang bagian luarnya sudah ada pagar, pagar kayu kah atau pagar apa begitu. Nah, bagian di dalam pagar itu kalau memang ada yang menerobos, apakah orang atau apakah, ya boleh jadi terkena. Karena biasa mereka sudah umumkan terkhusus malam, karena biasanya ima petaninya pulang kampung, wa ima tertidur dia di gubuknya di dalam kebun tersebut. Ini efektif sekali, masya Allah. Karena terkadang hewan-hewan ini hewan perusak. Barakallahu fiik. Bukan mengambil manfaat, cuma dia cabutin, cabut. Cabut. Yang ditanam ini cuma dicabut, dikasih biar. Tanam kelapa, dicabutin kelapanya satu-satu. Kalau tidak babi yang masuk, baru ditanam kelapa langsung diangkat ini kelapa itu kemudian dimakan isinya. Alhasil barakallahu fikum. Di zaman dahulu mereka memanfaatkan apa? Anjing ini untuk menjaga kebun, menjaga dari perusak. Apakah manusia, apakah hewan-hewan perusak? Monyet, masya Allah. Pesta jagung muda. Atau pesta kacang. Jadi dia cabut di kacang kemudian dibuka sama seperti orang makan kacang. Dibuka bijinya kulitnya dibuang, kacangnya dimakan. Kita kumpul kayak ada majelis makan kacang. Nah, ini butuh barakallahu fikum. Wala halaqata illa billah. Ya, diberitahu atau beri tanda kalau ada listrik. Biasanya kalau areanya tidak terlalu luas, pasangnya itu pas nanti malam, pas mau pulang baru pasang. Barakallahu fiik. Ya, dia cuma daya kejut pokoknya tersentuh langsung apa terpental kecuali kondisi-kondisi tertentu yang kalau misalnya monyet tersentuh badannya langsung lompat dia, tapi kalau pas dia megang itu yang susah, pas dia megang itu nggak bisa lepas karena tangannya langsung kram, langsung pegang, akhirnya mati di situ. Atau ular atau apa. Ala kulli hal, daya kejut aja yang dia pakai. Dipakai. Yang mati cuma seberapa. Kebanyakannya cuma kejut lari. Lama-lama binatangnya sudah tahu juga. Barakallahu fikum. Monyet akhirnya lompat cari batu tinggi-tinggi atau pohon, lompatlah masuk. Tidak mau lewat darat dia, tidak mau. Barakallahu fikum. Wala halaqata illa billah. Ada juga yang kapok, ada juga yang sepertinya mikir, cari ngakal, cari solusi dah. Karena dia pikir di dalam kebun ini makanan dia. Ini apa itu kacang so cabut? Nalurinya, insting naluri yang Allah berikan kepada hewan-hewan ini. Barakallah. Ya kalau mungkin kita menganggapnya berpikir ya mungkin berpikir. Barakallah. Karena di antara hewan-hewan ini juga ada yang cerdas, ada yang yang diberi kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cuma sampai sini, subhanallahi wa bihamdihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.